Maksudnya apa? Orang yang mengejek orang lain itu sebetulnya mengejek diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Jangan kasih gelar yang enggak bagus, Pak. Ya. Allah mengatakan bisal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama adalah nama kefasikan setelah iman. Amal lam yatub faulaika humudz zalimun, kata Allah. Siapa yang tidak bertaubat maka dia orang zalim. Bertaubat dari apa? Dari memperolok orang lain, dari mengejek dan mencela orang lain. Lalu Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, Bapak, ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Ya akhi, kalau kita merasa dia saudara kita, jangan kita berprasangka buruk dulu, Pak. Jangan. Berprasangka buruk boleh. Kapan? Kalau ada indikasi yang mengharuskan kita harus berprasangka buruk. Antum malam-malam melihat ada orang loncat, meloncati pagar. Pasti antum berprasangka buruk kan? Gak mungkin, ah, ya mungkin dia kehilangan kunci kali. Ini malam-malam, jam 1 malam, tau-tau ada yang ngeloncatin. Prasangka buruk, jangan-jangan maling nih. Gak masalah, kenapa? Karena ada indikasi yang menunjukkan kepada hal itu. Tapi ini gak ada indikasi, gak ada apa, tau-tau berprasangka buruk. Biasanya apa? Orang yang mudah berprasangka buruk itu kalau dia benci. Kebencian itu seringkali menyebabkan kita selalu berprasangka apa? Buruk di akhir Islam. Lihat, ini lihat, ini hak persaudaraan, akhi. Supaya persaudaraan kita terjaga, jangan mudah berprasangka buruk. Berarti kewajiban kita apa? Husnudzon dong. Berprasangka baik dulu deh. Berikan dulu udzur, barangkali dia punya alasan-alasan yang kita tidak tahu. Iya. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Lihat, Allah mengatakan di antara hak persaudaraan itu apa? Janganlah sebagian kalian menggibah yang lain. Ini gibah ini diantara kita luar biasa loh, Pak. Gibahin teman, apalagi yang namanya ibu-ibu. Wah, ibu-ibu paling asyik gibahin itu, Pak. Ya, gak tanggung-tanggung yang digibahin ulama terkadang. Yang digibahin ustadz yang dia ambil ilmunya terkadang. Yang dia banyak mengambil ilmu darinya, manfaatnya. Hei, tahu-tahu dibalas dengan air tuba, dengan cara digibahin. Ini banyak sekali terjadi hal seperti ini, akhul Islam. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi itu adalah merupakan hak-hak apa? Persaudaraan. Bagaimana menjaga persaudaraan dalam Islam? Perhatikanlah hak-hak itu, ya, akhi. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu apa? Bersaudara. Hadis 1502. Hadis yang dikeluarkan oleh disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam indallah yaumul jumu'ah. Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Jumat. Al-Munawi berkata isnadnya hasan. Dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalan Musa bin Ubaidah, dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi', dari Abu Hurairah secara marfu'. Disebutkan di situ awalnya begini. Al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Wal-yaumul mashhud yaumu arafah. Wasyahidu yaumul jumu'ah. Wa ma tala'ati syamsu wa la gharabat 'ala yawmin afdal minhu. Hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Hari yang disaksikan itu hari Arafah. Dan yang menyaksikan adalah hari Jumat. Dan tidaklah matahari terbit, tidak pula terbenam di hari yang paling utama dari hari Jumat. Ya. Namun di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah ini. Ya, ia lemah, kata beliau. Ya. Akan tetapi ikhwata Islam, hadis ini ya sahih. Karena diriwayatkan Imam Syu'bah, ia berkata, aku mendengar Al-Ala bercerita dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma tatlu'u syamsu biyaumin wa la taghrubu bi afdal aw a'dham min yaumil jumu'ah." Tidaklah matahari terbit di suatu hari, tidak pula terbenam di hari yang paling utama dan paling agung dari hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa tabza'u liyaumil jumu'ah, dan tidak ada binatang melata pun kecuali dia merasa ketakutan di hari Jumat. Ketakutan tegaknya hari kiamat. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Imam Muslim juga dalam sahihnya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu Pak, kata Rasulullah SAW, hari yang paling apa? Yang paling utama. Iya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu nih, kita sudah tahu hari yang paling utama itu hari apa? Hari Jumat. Konsekuensinya apa dong? Kalau kita tahu bahwa hari Jumat itu hari yang paling utama, kalau kita tahu hari Jumat itu hari yang paling istimewa, yang paling agung, berarti konsekuensinya Pak, hendaknya kita gunakan hari Jumat itu untuk banyak-banyak beribadah. Kenapa? Karena memang ibadah apabila bertepatan dengan hari yang istimewa, maka pahalanya berlipat ganda. Makanya kan Nabi menganjurkan ya, supaya apa? Supaya pergi ke masjid untuk salat Jumat itu di awal waktu. Kata Rasulullah apa? Siapa yang pergi di waktu yang pertama, maka seakan-akan ia bertakarub dengan seekor unta. Siapa yang pergi di saat yang kedua, maka seakan-akan ia bertakarub dengan apa? Hah? Sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia bertakarub dengan apa? Kambing, bukan ayam. Siapa yang bertakarub di saat yang keempat, seakan-akan dia bertakarub dengan apa? Ayam baru. Siapa yang bertakarub di waktu yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Hah, telur. Dan apabila imam naik mimbar, kata Rasulullah, maka malaikat pun menutup buku catatannya dan ikut mendengar khutbah imam. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu yang pertama itu jam berapa? Ini pernah saya jelaskan. Dalam satu riwayat disebutkan Pak, yaumul jum'ah isnata asyrata sa'ah. Kata Rasulullah, hari Jumat itu ada 12 jam. Ada 12 saat. Berarti kalau Nabi mengatakan 5 saat, berarti kalau zuhurnya jam 12, mundur aja 5 jam. Berarti yang pertama jam berapa? Jam 7. Yang kedua jam berapa? Jam 8. Yang ketiga jam berapa? Jam 9. Yang keempat jam berapa? Jam 10. Yang kelima jam berapa? Jam 11. Kita datang jam berapa? Setengah 12. Tapi dapat apa itu, Pak? setengah telur. Ya. Itu menunjukkan, akhi, ya, di hari Jumat kita banyak-banyak apa? Bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Demikian pula Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak bersolawat. Kata Rasulullah, "Yaktsiru minas salati alai lailatal yaumul jum'ah wa lailatal jum'ah." Aktsiru minas salati alai yaumal jum'ah. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, disuruh. Iya. Dan di waktu sore kita disuruh banyak-banyak bertadarru, berdoa, terus berdoa sampai matahari terbenam. Karena Nabi mengabarkan di hari Jumat itu ada satu saat tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang sholat, sedang berdoa, kecuali Allah pasti ijabah. Pendapat yang rajih dalam hal ini, saat tersebut adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Maka di saat-saat itu, akhi, kita sangat dianjurkan untuk terus berdoa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi hari Jumat itu hari apa? Yang istimewa. Iya. Taib, hadis 1503. Hadis yang dikeluarkan At-Tabrani dalam Fadhu Ashri Dzulhijjah dari Qais bin Ar-Rabi', dari Al-Aghar bin As-Sabbah, dari Khalifah bin Husain, dari Ali secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna 'ashiyata 'Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi di sore hari Arafah adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syekh Al-Albani berkata sanad ini la ba'sa bih, tidak mengapa, ya, untuk dijadikan syawahid. Ya, dalam sanadnya ada perawi-perawinya thiqat semuanya, selain Qais bin Ar-Rabi, dia buruk hafalannya. Akan tetapi hadis ini menjadi hasan karena adanya syawahid penguat-penguat yang lain. Ya, hadis ini menunjukkan, ya akhi, bahwa ucapan yang paling utama yang kita ucapkan di hari Arafah, ya, terutama di sore harinya, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di sore hari Arafah juga dianjurkan kita banyak berdoa, Pak. Sebutkan dalam hadis yang lain yang dikutip Imam Malik dalam Muwatta'nya dengan lafaz afdalu du'a du'a'u yaumi Arafah. Seutama-utamanya doa adalah doa di hari Arafah. Iya. Dan doa ada dua macam. Ada doa yang sifatnya minta dan ada doa yang sifatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya kita lakukan. Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita juga minta kepada Allah berdoa. Ya. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya, akhi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Isya jam berapa? Hah? Berapa menit lagi? 10 14 menit lagi. Baik, fadhol yang menanya. Apakah ada hadis sahih tentang keutamaan berdoa setelah sholat fardu? Seingat saya ada, Pak. Saya pernah membacanya. Namun masalahnya adalah terjadi perselisihan para ulama tentang makna dubur di belakang sholat itu, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud doa di belakang sholat itu artinya sebelum salam. Sebagian mengatakan setelah salam. Akan tetapi yang rajih dua-duanya, sebelum salam dan setelah salam, boleh kita untuk berdoa, boleh. Namun kata Ibnu Qayyim, bagi mereka yang ingin berdoa setelah salam, hendaknya setelah selesai dzikir. Kenapa? Kalau kita memperhatikan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, beliau tidak langsung berdoa. Beliau ya mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarokta, ya dzal jalali wal ikram. Maka yang paling utama kita dzikir dulu deh. Setelah dzikir baru kita berdoa. Namun apakah mengangkat, ini juga saya belum dapat dalilnya. Ya, memang ada hadis yang umum yang menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan kita mengangkat tangan dalam berdoa. Cuma masalahnya, Pak, yang sholat bersama Rasulullah itu banyak dari kalangan sahabat, Pak. Tapi saya belum mendapatkan satupun sahabat yang menyatakan bahwa Nabi setelah selesai sholat fardu mengangkat tangan untuk berdoa. Ini butuh dalil masalahnya, Pak. Ya. Apakah disyariatkan untuk menyela-nyelai jenggot ketika berwudu? Iya. Dalilnya sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci wajah, akhadha kaffan min ma fa khallala baina lihyatihi au kama qal. Nabi ya mengambil segenggam air lalu beliau apa? Ya. Selai-selai janggutnya. Dan menyela-nyelai janggut itu wajib bagi mereka yang janggutnya lebat. Adapun kalau janggutnya kayak saya nih ya, maka yang ini enggak wajib. Karena yang terpenting adalah sampainya air ke kulit ya. Rasulullah SAW bersabda akan muncul di akhir zaman nanti suatu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentah pemikirannya. Mereka banyak mengucapkan khairil bariyah, tapi iman mereka masih lemah. Pada hakikatnya mereka telah keluar dari agamanya. Begini Pak lafadznya, Pak. Kata Rasulullah, ya, ketika mensifati orang-orang khawarij, ya para Rasulullah apa? Ya, saya khruju fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yaqra'una al-qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqu as-samu minar ramiyah. Di sini sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Akan keluar nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, suatu kaum yang masih muda belia, dangkal pemahamannya. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan ucapan-ucapan sebaik-baiknya manusia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul bariyah itu artinya sebaik-baiknya manusia. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya apa? ya, panah dari busurnya. Maksudnya Pak, orang-orang Khawarij itu Pak membawakan hadis, membawakan Quran, tapi pemahaman mereka dangkal. Ya. Akhirnya apa? Karena pemahaman mereka dangkal, akhirnya mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan. Ini bahaya. Makanya tidak, hadis ini menunjukkan Pak, tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa diterima Pak pemahamannya. Siapapun yang membawa Al-Quran dan hadis wajib dilihat pemahamannya sesuai enggak dengan pemahaman para sahabat. Kalau sebatas pemahaman otaknya sendiri bisa rusak Pak agama ini. Makanya antum jangan kagum dulu sama orang, wih hafalannya hebat ya hadisnya ya, wih hafal Quran, wih hafal hadis lah dulu. Ya. Sampai kita lihat pemahamannya benar atau tidak, sesuaikah dengan pemahaman salafus soleh atau tidak. Kenapa? Karena Nabi di sini mensifati orang Khawarij. Apa kata Rasulullah? Mereka membawa hadis-hadis Rasulullah, mereka membacakan Al-Quran, tapi tidak sampai apa? Kengkerongkongannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari buruannya. Bayangkan. Iya. Jadi tidak jamin Pak, orang yang hebat membawakan dalil itu Al-Quran hadis, tidak jamin kalau dia itu apa? Pasti benar, belum tentu. Kita harus lihat pemahamannya sahih enggak, sesuai enggak dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Bagaimana kedudukan hadis tentang Rasulullah mencegah Bilal iqamat karena yang adzan orang lain? Bagaimana kedudukan hadis tentang Rasulullah mencegah Bilal iqamat karena adzan yang adzan orang lain? Saya belum dapat hadis tersebut, Pak. Yang saya tahu hadis man adzan fahuwa yuqim. Siapa yang adzan maka dialah yang qomat. Akan tetapi hadis ini dhaif. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah qomat itu harus yang melakukannya muadzin atau tidak? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ya, tidak wajib yang iqamah itu harus muadzin. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Namun kalau kita melihat perbuatan Bilal, itu menunjukkan bahwa Bilal yang adzan, Bilal yang qomat. Kenapa? Pertama, Bilal kalau setelah adzan selalu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan. Yang kedua, riwayat Muslim bahwa Bilal tidak iqamah kecuali sampai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Itu menunjukkan bahwa lebih yang lebih bagus yang iqamah itu yang muadzin. Tapi apakah harus muadzin? Tidak. Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa yang iqamah itu harus muadzin, semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Saya mendapatkan salat Jumat ketika khutbah telah selesai. Saya cuma dapat salat 2 rakaatnya aja. Hukumnya gimana? Ya sah. Cuma masalahnya kenapa antum begitu? Kata Rasulullah apa? La yazalu ar-rajul yata'akhkhar an salatil jumu'ati hatta yu'akhiruhu Allah finnar. Selantiasa seseorang itu terus-menerus terlambat dari salat Jumat sampai Allah akhirkan ia dalam api neraka. Dalam satu riwayat yang lain, sampai Allah akhirkan ia untuk masuk surga jika ia termasuk penduduk surga. Artinya kalau dia masuk surga tetap diakhirkan sama Allah masuk surganya. Nah, dulu ente ya suka terlambat, maka diakhirkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan suka begitu, Pak. Bolehkah kita menggibahi ustadz yang nyeleneh? Nah, dulu Pak, dalam masalah apa yang Anda sebutkan? Kalau sebatas penyimpangannya saja, yang dikhawatirkan banyak orang terpengaruh oleh penyimpangan itu, enggak masalah. Tapi itu pun juga tetap harus hati-hati. Tapi kalau sudah sampai kepada fisiknya, cara ngomongnya, keluarganya, maka ini haram. Kalau hanya sebatas menyebutkan penyimpangannya saja, ya, untuk mengingatkan kepada orang supaya orang-orang hati-hati dari kesalahan ustaz tersebut, kesalahannya di sini, enggak masalah. Sebatas kesalahannya saja, ingat loh Pak. Tapi kalau lebih dari itu enggak boleh. Itu pun juga kita harus lihat kesalahan ustaz tersebut, apakah pertama karena adanya syubhat muta'awil atau tidak. Yang kedua, apakah karena dia ngikutin hawa nafsu atau tidak. Itu harus dilihat juga ya akhwal Islam, agar kita berhati-hati dalam masalah itu. Ini tidak gegabah. Pak Ustadz, bagaimana menyingkapi saudara yang berpegang teguh sama akidah padahal perbuatannya nyeleneh Ustadz? Jadi kalau antum punya sikap seperti itu, antum melihat dia seperti itu, sikap antum nasihati dong. Masya Allah akidahnya bagus dia, tapi kok perbuatannya nyeleneh. Saya katakan Pak, kalau akidahnya bagus pasti perbuatannya gak bakal nyeleneh Pak. Karena akidah itu dasar iman. Kalau perbuatan nyeleneh berarti akidahnya tanda tanya, atau ada kekurangan padanya. Ya. Sebatas berkeyakinan tapi tidak sampai meresap ke hatinya sehingga tidak menimbulkan amal. Ya. Mohon jelaskan tentang hadis Aisyah yang memakai cincin dan ditegur oleh Rasulullah SAW akan masuk neraka. Apakah cincin Aisyah sudah cukup nisab? Ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Namun yang rajih wallahu alam, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, bahwa ya, yang dilakukan oleh Aisyah, apa yang diwajibkan daripada zakat perhiasan itu tetap apabila sudah sampai apa nisab dan haulnya. Maka hadis Aisyah tadi dibawa kepada makna bahwa itu sudah sampai apa nisab dan haulnya, sehingga harus dikeluarkan padanya apa zakatnya. Ya. Adapun kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi api neraka pada hari kiamat. Tapi kalau perhiasan tersebut belum sampai kepada nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat, ya sudah, tidak berdosa insyaAllah. Ya. Ustaz, malaikat ikut mendengarkan khutbah. Terus kalau isi khutbahnya perkara bid'ah, apa mereka dengerin juga ya Ustaz? Enggak tahu Pak. Yang jelas Pak, ya, kalau si imam itu mengucapkan berkhutbahnya isinya apa bid'ah, mengerikan Pak. Kalau malaikat bersaksi di hari kiamat bahwa si fulan dulu ceramahnya ngaco, nyeleneh, isinya bid'ah, ngeri Pak. Ya. Boleh tidak sih Ustaz menaruh Al-Quran di kantong? Kantong mana? Kantong celana? Janganlah. Kurang menghormati kalau seperti itu Pak. Ya kalau mau kantongnya, kantong yang di sini nih, yang di atas. Ya. Anak punya saudara yang tengah marah dengan anak Ustaz karena anak telah mendahuluinya menikah. Ya kok marah dia? sampai sekarang saudara saya enggak mau berbicara. Apa yang harus ana lakukan? Ya. Yang antum lakukan adalah tetap berbuat baik sama dia. Ya. Ya. Sambil antum mencarikan jodoh buat dia. Berbuat baik, kasih duit, apa kek terserah. Sambil antum carikan jodoh. Maaf ya mas, ngedauluin gimana nih, udah takdir. Dan dalam Islam juga gak ada istilah apa namanya, harus nungguin kakak dulu. Ya kebetulan saya lebih ganteng dari kamu, saya lebih laris. Tapi tenang aja mas, saya cariin insyaallah. Dicariin sama antum ya. Sambil antum terus berbuat baik sama dia dan pahamkan tidak ada istilah dalam Islam ya, menikah itu harus kakak dulu, enggak ada. Iya. Ustaz, apakah salat sunnah dua rakaat dan salat subuh itu duduknya tasyahud awal atau akhir? Yang rajih bahwa duduknya itu seperti duduk tasyahud awal. Berdasarkan keumuman hadis Aisyah adalah Rasulullah SAW apabila dua rakaat duduk di dua rakaat maka beliau duduknya iftirash, riwayat Muslim. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa duduknya tawaruk itu hadisnya sedang menceritakan solat Nabi 4 rakaat. Iya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Sudah masuk isya belum? Sudah, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.